Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Majalis Syahr Ramadan. Kita masuk pada pembahasan majlis yang ke-24. Majlis yang ke-24 itu fi awsafi ahli jannah, berkaitan dengan sifat-sifat ahli jannah. Ja'alanallahu minhum biminnatihi biminnahi biminnihi wa qurumihi. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah memasukkan kita di antara golongan pemilik sifat-sifat ahli jannah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sebutkan di pembahasan yang kemarin, kita bawakan beberapa nas yang beliau bawakan tentang jannah, sekilas gambaran tentang jannah, di mana jannah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa, sangat mendetail berkaitan dengan surga. Dari istananya sampai tanahnya, kerikilnya, kemudian kamar-kamarnya, kemudian isi yang ada di situ, kenikmatan makanan, kenikmatan minuman, kenikmatan ini keluarga yaitu istri, kemudian segala kelezatan yang tersedia di situ, termasuk masalah usia. Itu sangat mendetail dijelaskan, bahkan kuna ada nikmat yang merupakan bonus, nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dijelaskan di dalam penjelasan masalah surga dengan sangat rinci. Sangat rinci dengan gambaran yang total membuat orang yang berharap itu sangat berselera. Kemudian, pada pembahasan kali ini adalah bagaimana sifat-sifatnya orang yang akan mendapatkan jannah. Setelah beliau memuji Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, beliau mengatakan, ikhwani sami'tum awsafal jannah wa na'imaha wa ma fiha min as-surur wal farah. Saudaraku, kalian telah dengar beberapa sifat jannah, pensifatan tentang surga, penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di dalamnya, dari berbagai macam kebahagiaan-kebahagiaan yang akan dirasakan oleh ahlul jannah. Kemudian beliau diantaranya menegaskan, hendaknya seorang dia tanafus wa yatanafasu fiha almutanafisun, hendaknya seorang dia memiliki greget untuk berlomba meraih kenikmatan jannah. Wa yufnil insanu umrahu umrahu fi talabiha zahidan fiddur fiddun, dan hendaknya manusia dia menghabiskan umurnya untuk mendapatkan surga dan dia zuhud dengan dunia ini. Kemudian beliau katakan, wa fa in sa'altum anil amalaha wat tariq al musil ilaiha, kalau kalian tanyakan tentang amal apa dan jalan apa yang bisa mengantarkan ke surga, faqad bayyanahu Allah, Allah telah terangkan tentang amalan-amalan yang akan masukkan ke surga, seperti diantaranya di dalam ayat Allah, beberapa ayat Allah, satu diantaranya dalam ayat ini, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardu wa samawatu wal ardu wa iddat lil muttaqin. alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fakhsyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Belum mengatakan menukilkan firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah untuk menggapai ampunan Allah Ta'ala. Di antara prinsip beramal untuk mendapatkan saksi akhirat adalah bersegera. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Satu di antara prinsip setan atau di antara cara setan untuk menghilangkan manusia kesempatan beramal adalah dengan cara taswib, menunda-nunda, entar sampai akhirnya enggak sempat dan enggak melakukannya. Boleh jadi ada orang sejak kecilnya sudah diingatkan belajar bahasa Arab, entar sampai tua enggak pernah belajar bahasa Arab. Entar terus. Tahu-tahu sudah lewat puluhan tahun. Demikian pula amal mau untuk mempersiapkan untuk mendapatkan jannah, entar. Entar aja kalau sudah jadi mahasiswa, entar aja kalau sudah lulus, entar aja kalau sudah kerja, entar aja kalau sudah itu mapan pekerjaannya. Entar-entar terus sampai akhirnya blesek ini jasadnya kekubur, dia belum sempat yaitu beramal. Satu dari prinsip beramal itu segera. Begitu ada kesempatan, segera. Dan bersegeralah untuk meraih surga. Meraih ampunan itu melakukan amal-amal yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Meraih surga melakukan amal-amal yang bisa mendatangkan atau bisa memasukkan kita ke surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan Allah bagi orang mereka bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang mereka menginfakkan hartanya baik di waktu longgar atau di waktu sempit. Orang bertakwa itu orang mereka juga menahan pandai menahan marah. Kemudian dia memaafkan kesalahan manusia. Kemudian dia berbuat ihsan, Allah karena Allah suka berbuat dengan orang berbuat ihsan. Lalu dia ketika tergelincir dalam perbuatan fahisah atau mendzalimi dirinya sendiri, maka segera dia ingat Allah lalu menggerakkan dia minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Dan kemudian dia tidak terus-menerus bergelimang dalam perbuatan penyimpangannya padahal dia tahu. Maka kata Sosamin, fahadhi iddatu awsafi min awsafi ahli jannah. Ini beberapa pensifatan dalam ayat tersebut. Ini amalan-amalan, sifat-sifat orang yang mereka akan menempati surga. Satu, al-muttaqin. Yang akan masuk surga itu adalah orang yang mereka bertakwa. Yang takwa itu sebagaimana dijelaskan, yang telah sering dijelaskan adalah adanya rasa khosyah dalam hatinya. Rasa takut kepada Allah yang bisa memisahkan antara dia dengan maksiatnya. Allahumma inni as'aluka khosyataka ma takhulu bi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, aku minta kepada engkau rasa takut yang bisa memisahkan, yang bisa menghalangi antara aku dengan maksiat kepadamu. Menghalangi kemaksiatan itu menghalangi dirinya di maksiat-maksiat. Itulah ketakwaan. Dan di antaranya Allah SWT akan menguji seorang, ujian takwa ini. Dia akan diberikan kesempatan, kemudahan untuk berbuat maksiat sehingga Allah tahu mana yang betul-betul takut kepada Allah Ta'ala. Di kesepian, di waktu sendirian, gak ada orang lain, dimudahkan untuk bermaksiat, gak ada faktor penghalang, sehingga tinggal satu, yaitu penghalangnya tinggal Allah Ta'ala. Kalau dia punya rasa takut kepada Allah, dia akan tidak bermaksiat. Kalau enggak punya rasa takut, dia akan bablas lakukan. Sehingga Allah akan menguji ketakwaan seseorang dengan cara dimudahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan takwa ini globalnya adalah di mana kesiapan dia dan upaya dia untuk mewujudkan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dengan penuh rasa harap terhadap pahala dari Allah dan rasa takut dari adab Allah Ta'ala, ditegakkan dengan jiwa penuh kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah ketakwaan. Sehingga para ulama memiliki banyak ungkapan takwa tentang orang-orang mereka bertakwa. Sebagaimana di antaranya ungkapan seorang sahabat, seorang ulama salaf, Talq bin Habib. Idza waqa'atil fitnah fatfi'uha bitaqwa. Kalau terjadi fitnah, maka padamkan api fitnah dengan ketakwaan. Wa ma taqwa, apa itu takwa? Takwa itu an ta'mala bita'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu Anda mentaati Allah dengan cahaya risalah yang Allah ajarkan, dan Anda punya harapan dengan amal taat itu, berharap tentang pahala dari Allah Ta'ala, dan Anda tinggalkan maksiat dengan bimbingan cahaya risalah Allah, dan Anda ada rasa kekhawatiran terjerumus, dan Anda ada rasa kekhawatiran dengan itu azab yang diancamkan oleh Allah Ta'ala. Itulah takwa. Takwa. Yang kalau Ibnu Mas'ud tidak tahu memberikan ungkapan takwa yang sebenarnya, haqqatu qati, di mana Allah adalah ayu ta'a falayu'sa, ayu skara falayu'sa, ayu skara falayu'kfar. Allah zat yang ditaati dan tidak dimaksiati. Allah zat yang diingat dan tidak dilupakan. Allah zat yang di syukuri nikmatnya dan tidak dikufuri. Itulah diantaranya ketakwaan. Yang kedua, alladzina yunfiquna fi sara'i wa dharra, orang yang mereka itu berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Infak ada sifatnya zakat wajib, ada sifatnya infak-infak sunnah. Di bulan Ramadan ini kita digerakkan untuk banyak berinfak. Dan sedekah di bulan Ramadan itu memiliki yaitu keutamaan ekstra. Apa itu diantaranya? Kalau dikatakan agar kita berlindung, lindungilah diri Anda dari api neraka, ittaqin nar atau ittaqun nar walau bisyikit tamrah, lindungilah diri Anda dari api neraka walaupun dengan separuh biji korma. Di orang yang berinfak di bulan puasa itu seperti orang yang mereka menyelamatkan diri dari kejaran api kebakaran dengan dua pengaman. Pengaman pertama adalah benteng, tameng. Pengaman kedua adalah air. Orang kalau menghadapi kebakaran memiliki dua ini, pengamannya istra. Puasa kita adalah tameng. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng, tameng. Benteng dari neraka. Kemudian sedekah ini, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an naro. Sedekah ini dia memadamkan kesalahan-kesalahan dan sebagaimana api memadamkan air. Yang khati'ah, kesalahan itu akan mengantarkan ke neraka. Sehingga dengan sedekah di bulan Ramadan ini, maka orang memiliki ini keutamaan berlebih. Kelebihan-kelebihan sedekah di bulan Ramadan. Dan sifat seorang mukmin, dia dah terus berinfak walaupun dalam keadaan sempit. Dan menyesuaikan ini kadarnya, pas dia dimudahkan Allah, infaknya banyak. Pas dia sedang sangat terbatas rezekinya, infaknya sedikit, tapi tak infak. Sehingga dikatakan sedekah itu adalah as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah tanda bukti. Tanda bukti apa? Burhanun ala sidqi imani. Tanda bukti atas benarnya iman, karena asalnya manusia itu pelit dengan harta. Enggak akan mengeluarkan kecuali dia ada keuntungan yang akan dia dapatkan. Orang bermain sama. dia punya watak beli dengan harta, tapi dia keluarkan hartanya itu dengan harapan keuntungan, hanya harapan keuntungannya keuntungan di akhirat. Ini yang membutuhkan iman, sehingga dia keluarkan untuk mendapatkan keuntungan di akhirat kelak. Yang ketiga, wal kadziminal ghaidh, pandai menahan marah. Bukan tidak bisa marah. Kalau enggak bisa marah bahaya. Istrinya digandeng orang enggak bisa marah, anaknya dikumpuli orang enggak bisa marah. Ini kerbau kali gini, binatang aja bisa marah. Bagaimana manusia tidak bisa marah? Marah itu adalah termasuk nikmat yang Allah berikan pada kita. Tapi mengendalikan marah agar tidak melampiaskan marah sebab ini karena hawa nafsu, ini yang merupakan sifatul mukminin. Dan mengendalikan marah seperti ini memiliki keutamaan sangat besar. Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang pandai mengendalikan marah padahal mampu melampiaskan marah, di akhirat kelak Allah akan perintahkan dia untuk memilih bidadari surga yang Allah ini siapkan. Ini yang utamanya. Dan Nabi mengajarkan kita bagaimana kiat-kiat juga ketika kita ini sedang tersulut emosi. Satu, agar kita ta'awud. Agar kita ta'awud karena emosi ini sering datang dari setan. Yang kedua, agar kita berwudu. Sehingga karena panas semrawongnya api marah itu adalah bisa dipadamkan dengan air wudu. Yang ketiga, agar kita yaitu mengambil posisi yang lebih rendah dari berdiri ke duduk, duduk ke ndelosor, ini ke berbaring, sehingga akan down, tidak malah dari duduk ke berdiri, oh itu cepat memenggal kepalanya orang itu. Ini adalah senasta Nabi. Kemudian juga kata Nabi, kalau marah diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian marah diam. Karena ngomong di saat marah itu mesti enggak karuan omongannya itu. Yang keluar itu pengennya itu yang penting puas. Sehingga omongannya itu jerat-jerat enggak kayak ini enggak terkontrol keluarnya itu. Sampai orang yang marah itu akhirnya koleksi kebun binatangnya keluar semuanya. Sampai isi WC keluar semuanya itu. Kotor semuanya omongan diucapkan itu karena hanya mengejar puas. Yang keempat, wal afina anin nas. Memaafkan manusia. Kadang kita ini bisa menahan marah tapi enggak bisa maafkan. Enggak bisa maafkan. Tahan marah dan disempurnakan dengan memaafkan. Dan memaafkan itu kalau kita pengen dimaafkan oleh Allah, maka sukalah kita memaafkan kesalahan manusia. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Orang yang dia pengen dia dimaafkan Allah, sukalah memaafkan manusia. Dan kita diajarkan manusia pemaaf. Bayangkan Nabi, bagaimana Nabi sejak dakwah di Mekah itu kelunto-lunto, diomongi dengan omongan-omongan yang sangat menyakitkan Nabi, dituduh majnun, yaitu dibilangin majnun gila, wong edan, wong stres, kemudian sihir, tukang sihir, kemudian tukang dongeng, kemudian kadzab, tukang dusta dan misalnya, lalu dipukul, kemudian diganggu dakwahnya, kemudian diancam bunuh, diusir, sampai ketika Nabi punya kesempatan pada Fathul Mekah. Kalau Nabi mau mengayunkan pedangnya habis itu Quraisy semuanya itu, Nabi katakan kepada mereka, ini idhabu wa antum tulaqa, silahkan kalian pergi, kalian semuanya itu bebas, enggak kena beban apa-apa. Pemaaf Nabi. Sehingga diajarkan pula kita untuk memiliki sifat namanya halim, santun, tidak gampang melampiaskan hukuman karena emosi. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, itu bersikap ihsan. Ihsan kepada manusia, ihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia. Ihsan kepada Allah memperbagus amal ibadah seakan-akan Anda dilihat Allah taala sehingga betul-betul Anda akan sempurna tampil dalam beribadahnya. Ihsan pada manusia, berakhlak yang bagus pada manusia, memberikan banyak manfaat pada manusia. Kemudian berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fakhsatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah terjerumus, tergelincir dalam perbuatan dosa atau maksiat. Tapi yang membedakan antara mereka yang bertakwa dan tidak, ketika seorang yang bertakwa itu terjerumus, tergelincir, terpeleset dalam perbuatan fakhisah atau kedzaliman, maka imannya itu menyentak dia, mengingat Allah, ingat tentang azab Allah, ingat tentang nerakanya Allah, hukuman Allah, lalu menggerakkan dia untuk segera kembali kepada Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka ini tidak terus-menerus melangsungkan kemaksiatannya padahal mereka tahu. Ini ada unsur peremehan. Telah kita jelaskan bahwa kata salaf kita, iman itu akan melahirkan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Soal maksiat katanya, La tangdur ila sigari maksiat. Jangan kamu lihat kecilnya maksiat. Allah hanya kecil kok. Tapi walakin tangdur man asaita. Tapi perhatikan siapa yang anda maksiati. Sehingga mereka akan memandang maksiat itu besar, berat. Sehingga mereka tidak akan, ini gampang-gampang, kemudian melangsungkan perbuatan, ini kemaksiatannya itu. Kemudian, di ayat yang lainnya, dalam surat Al-Mu'minun, juga disebutkan tentang, ini ciri-ciri orang-orang mukmin yang kemudian di akhirnya Allah katakan, Ulaikamul warisun, alladzina yarithun al-firdausahum fiyah khalidun. Mereka itulah orang yang mewarisi, itu mewarisi surga yang mereka kekal di dalamnya itu. Sifatnya apa itu? Satu, Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Mereka ini adalah ini ahlul jannah, adalah mereka harus memiliki iman. Kalau tidak punya iman, kebaikannya sebebat apapun, sebanyak apapun, lah yang fa'at. Abu Talib itu kebaikannya enggak terukur dalam memberikan pembelaan kepada dakwah keponakannya. Tapi kebaikannya itu muspro karena tidak beriman. Ibnu Jud'an itu sangat dermawan, super dermawan. Dia kalau nyuguh tamu dengan sampai harus dipenek dengan tangga, dengan ondo. Super dermawan. Tapi dia tidak masuk surga sama sekali. Kenapa? Tidak beriman. Tidak bertauhid, tidak beriman. Yang kedua, dalam surah Al-Mu'min tadi, Alladzina hum fi salatim khasi'un. Dia salatnya khusyuk. Khusyuk itu sakanun, tenang. Sakinah. Maka ketika Nabi melihat orang yang gerak-gerak ketika sholat, lau khasya al-qalbu la khasya al-badan. Kalau hatinya khusyuk, badannya akan khusyuk. Walaupun tidak setiap orang yang kelihatan khusyuk badannya, hatinya khusyuk. Belum tentu. Khusyuk kayak cagak ting, ternyata ngelamun. Ngelamun kemana-mana pikirannya, kemana-mana itu. Khusyuknya hati itu, yaitu fokus, concern, hatinya hadir, hatinya menyimak ucapannya. Berapa banyak orang mereka lisannya itu bicara, tapi hatinya gak menyimak. Ini gak khusyuk. Sehingga akhirnya salatnya itu gak berbekas. Yang ketiga, waladzinahum anillahi muridun. Orang yang mereka itu berpaling dari hal yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia, amalan yang sia-sia. Maka setiap anda akan berbuat, tanya dulu, ini sia-sia, ini mubah, sia-sia, haram atau bahkan haram, perhatikan. Tidak haram, tapi ini sia-sia, enggak ada faedahnya apa-apa, tinggalkan. Sehingga standar kebaikan Islam seorang, min husni islamil mar'i tarku malayakni. Ini standar kebaikan Islam seorang itu adalah dia meninggalkan apa yang sia-sia, apa yang tidak bermakna bagi dia. Berikutnya, walladzina hum li zakati fa'ilun, dia membayar zakat. Dia tunaikan zakat. Dan orang tidak membayar zakat diancam oleh Allah, di antaranya hartanya itu akan Allah jadikan ular buta yang kemudian ngeletak atau dia dia taringnya bertaring di ular buta yang kemudian menyiksa dia, melilit dia. atau juga hartanya itu akan Allah jadikan, yaitu emas, akan Allah jadikan setelika untuk menyetrika dahinya, menyetrika lambungnya, menyetrika punggungnya. Bahkan juga diterangkan Nabi, ternak-ternak yang tidak dizakati itu besok akan dijajar di hari kiamat. Setiap ternaknya itu diperintahkan untuk nginjek, yaitu pemiliknya ini, semua yang dia miliki itu. Dan juga termasuk tidak membayar zakat itu membuat, yaitu tidak turunnya hujan. Atau kalau turun hujan itu membuat itu banjir, sehingga adanya itu kalau kering kekeringan, kalau turun hujan itu beritanya longsor, kemudian kebanjiran, kemudian di mana-mana itu banyaknya orang mereka tidak membayar zakat. Kemudian juga, waladzina hum fi furujihim hafidun, orang yang mereka menjaga kemaluannya kecuali ila ala azwajihim aw mamalakat aymanuhum, kecuali para istri dan budaknya, fa innahum ghairu malumin, ini tidak tercela. Ya, ini mencari kenikmatan kemaluan bukan dengan istrinya adalah termasuk melampaui batas. Segala cara mencari kenikmatan yang bukan dengan istrinya, dengan istrinya halal. Maka menikahlah seandainya ingin mendapatkan kenikmatan bagian itu, maka akan dihalalkan, bahkan bukan sekedar halal, berubah menjadi sebuah amalan yang berpahala. Yang berpahala, sudah enak, lezat, nikmat, berpahala lagi. Kemudian berikutnya, waladzina hum li amanati mu'ahidin ra'un, orang mereka betul-betul sangat amanah, menjaga amanahnya. Mereka betul-betul tidak berkhianat, karena khianat merupakan sifatul munafikin. Diberikan amanah, dia tunaikan. Tidak banyak ngobrol janji, hanya janji-janji dan dopos saja, sehingga betul-betul mereka hanya akan menjadi pengkhianat-pengkhianat. Di zaman kita ini banyak diajari ngobrol janji, apalagi kalau sedang kampanye, itu mumpluk apa yang keluar dari lisannya itu, kemudian ketika praktek nol, sehingga diajari menjadi pengkhianat-pengkhianat resmi, pengkhianat legal, sehingga orang sudah maklum semuanya juga. Kemudian waladzina hum ala salawatihim yuhafidzun, mereka sangat menjaga salatnya, dijaga waktunya, dijaga betul-betul pelaksanaannya, sehingga betul-betul menjadi salat yang berkualitas, tepat waktu. Ini adalah di antara, yaitu jalan mengantarkan ke surga. Di antara impian adalah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, jalan ke surga adalah dengan duduk di majelis ilmu, mencari ilmu, membaca kitabnya ulama, bertanya, sehingga kita mendapatkan ilmu, ilmu tentang agama. Ini akan mengantarkan kita pula jalan yaitu ke surga. Kemudian juga di antaranya adalah membangun masjid, man bana masjidan yabtagi bi wajah Allah banallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang dia membangun masjid dalam rangka untuk mencari wajah Allah, Allah bangunkan rumah di surga. Para pemirsa, ini semuanya adalah termasuk yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita sekalian. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, yaitu untuk bisa mewujudkan berbagai macam amalan yang mengantarkan kita ke surga. Dan tentu semua apa yang diajarkan oleh Islam ini, semuanya adalah jalan dan amalan yang akan mengantarkan ke jannah. Semoga Allah memberkahi umur-umur kita, memberikan taufiknya kepada kita. Sebagaimana doa beliau, Allah ya as'alullah, as'alullaha ayyassir lana wa lakum suluka wa yuthabbitana 'alaiha innahu jawadun karimun. Aku minta kepada Allah agar memudahkan kita semuanya dan kalian untuk menempuh jalan ke surga, dan mengokohkan kita untuk menempuh berjalan di atas jalan yang benar, melakukan amal-amal yang mengantarkan ke jannah. Sungguhnya Allah zat yang Maha Pemurah, Maha lagi Maha Mulia. Demikian, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jangan lupa banyak berdoa menjelang berbuka. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.